Dan juga untuk penonton yang di rumah, masih banyak tampilan-tampilan dari artis-artis New Metro. Dan kali ini kita tampilkan kembali untuk Wawan Purwada dan Wiwi Arneta.